بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali di malam hari ini kita melanjutkan bagian kita dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Di mana kita masih dalam penjelasan dalil yang dibawakan oleh beliau Al-Mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dalil tentang adanya dari umat manusia yang mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57, disebutkan dalam asbabun nuzul ayat tersebut, ya, dengan dua sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan Nabi Isa, kemudian ibunya yakni Maryam dan juga Uzair. Nah, di mana mereka orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa dan juga ibunya Maryam bintu Imran sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, ya mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diingkari oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian sebab yang kedua, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok bangsa jin yang dahulunya mereka adalah bangsa jin yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diibadahi oleh sebagian umat manusia yakni orang-orang musyrikin. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada bangsa jin tersebut sehingga mereka pun masuk Islam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Nah, ini dilakukan oleh bangsa jin tersebut dalam keadaan orang-orang musyrikin yang beribadah kepada mereka tidak mengetahui bahwa bangsa jin tersebut telah masuk ke dalam agama Islam. Nah, al-Muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dari sebagian manusia yang mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Nah, Mereka itulah yakni orang-orang soleh tadi, Nabi Isa, ibunya Nabi Maryam dan Uzair, atau bangsa jin yang ibadahi tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang-orang yang yad'una, berdoa meminta kepada Allah, ia bertaguna ila rabbil wasilah, dan mereka mencari menuju Rabb mereka sesuatu yang menyampaikan mereka kepada Allah, yaitu wasilah. Wasilah telah kita sebutkan maknanya, ya, yakni apa? Al-qa'ah wal-qurb, yakni ketaatan dan sesuatu yang mendekatkan. Itu namanya al-wasilah. Dan beliau sebutkan asal kata wasilah atau secara bahasa yang namanya al-wasilah itu maknanya ialah asyaiul ladzi yuwassilu ilal maqsud, sesuatu yang mengantarkan atau menyambungkan pada maksud atau apa yang dituju. Itu namanya apa? Al-wasilah. Nah, maka makna al-wasilah yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran ini, bahwasanya mereka para nabi atau orang soleh berdoa kepada Allah kemudian mencari wasilah, yaitu apa? Mencari jalan-jalan yang mengantarkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketaatan atau ketaatan kepada Allah dan juga amal-amal saleh. Itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya al-wasilah al-masyru'ah. Wasilah, perantara yang dibenarkan atau yang sesuai syariat. Nah, ini wasilah yang dipahami oleh mereka para salafus salih berkaitan dengan namanya wasilah. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau menyebutkan pula makna lain dari makna wasilah yang menyelisihi syariat, makna wasilah yang menyimpang dari maknanya. Nah, sebagaimana makna wasilah ini yang disebutkan oleh mereka al-muharrikun al-mukharrikun, orang-orang yang menyimpang dan ahlul khurafat. Nah, kata beliau, amma al-muharribun al-mukharribun fayaqulun al-wasilatu an taj'ala bainaka wa bain Allahi wasaliqa min al-awliya was-salihin wal-amwat taj'aluhum wasitatan bainaka wa bain Allahi liyukarribuka ila Allah. Kata mereka, orang-orang yang suka merubah makna atau syariat, orang-orang yang terkenal dengan khurafatnya, mereka mengatakan yang namanya wasilah ialah engkau menjadikan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala wasa'ita atau wasita, perantara, ya, menjadikan antara kita dengan Allah perantara. Minat awliya, perantara tersebut dari kalangan para nabi atau orang-orang saleh atau bahkan orang-orang yang telah mati. Kata mereka, taj'aluhum wasitatan bainaka wa bain Allah, engkau jadikan mereka tadi para nabi, ya, orang-orang saleh atau orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai perantara antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, liqarribuka ila Allah, agar mereka tadi mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membawakan firman Allah, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan kami, kata orang-orang musyrikin, ya, dalam surat Az-Zumar ayat 3, mengatakan tentang perbuatan mereka ini. Ya, jadi apa yang dilakukan atau definisi yang dibawakan oleh ahlul khurafat ini adalah tindakan dari mereka orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya, mereka orang-orang musyrikin melakukan yang demikian, kemudian mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum illa yuqarribu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka para nabi, kami enggak beribadah kepada mereka orang-orang saleh, kami enggak beribadah kepada mereka orang-orang yang telah mati, tapi kami jadikan mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alasannya mereka orang-orang musyrikin. Nah, maka kata beliau, apa makna al-wasilah inda ha'ula'i al-mukharifin? Maka al-wasilah, definisi al-wasilah menurut mereka ahlul khurafat ialah an taj'ala bainaka wa baina Allahi wasitatan tu'arifu Allah bika wa tunqiru lahu hajataka wa tukhbiruhu anka ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lam aw ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'da ma yaluhu alayhi bil wasail ta'ala Allah 'amma yaqulun. Dari definisi wasilah yang dibawakan oleh mereka ahlul khurafat yang kita bacakan ini, maka kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, maka maknanya ialah kita menjadikan antara diri kita dengan Allah itu perantara, yang mana mereka yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang mengangkat, yang menyampaikan kepada kita, kepada Allah hajatnya kita. Nah, dan menghabarkan kepada Allah tentang diri kita. Ini makna wasilah menurut ahlul khurafat. Jadi kita enggak langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak langsung berdoa, tapi apa? Melalui ini orang-orang saleh tadi, melalui para nabi, melalui orang-orang yang telah mati, agar mereka apa? Menyampaikan hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meminta ampun kepada Allah tentang diri kita, atas kita, agar mereka apa? Menyampaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seakan-akan ya, apa yang mereka sampaikan ini seperti Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu tentang keinginan kita. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb yang bakhil. Ya. Yang paling, yang tidak akan memberi kepada hambanya kecuali apa? Setelah hamba itu dia merengek meminta melalui apa? Perantara-perantara. Kata beliau, ta'ala Allahu anna yaqulun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka ucapkan. Ya, ini wasilah versi ahlul khurafat. Nah, yakni ketika kita berdoa jangan langsung minta kepada Allah, minta melalui orang-orang saleh, jadikan mereka perantara agar mereka itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Seakan-akan Allah itu tidak tahu apa yang kita inginkan sampai kita harus melalui perantara. Seakan-akan Allah itu adalah Rabb yang fakir, yang tidak kita memberi, atau Rabb yang kering yang tidak kita memberi kecuali sampai kita merengek-rengek melalui orang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sebutkan ini. Yang ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak terjatuh padanya kaum muslimin datang umrah sehingga di Masjid Nabawi. Ya. Minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menulis surat kemudian dilemparkan ke kuburan beliau. Ini perbuatan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak paham tentang makna wasilah, orang-orang yang tidak paham tentang syariat Islam. Datang ke kuburan orang-orang saleh, berdoa di situ. Menjadikan mereka tadi orang-orang saleh apa? Sebagai perantara agar orang-orang saleh tersebut minta kepada Allah untuk apa? Memenuhi hajatnya kita. Nah. Yang mana orang-orang yang demikian ini ketika kita tanya mereka, kenapa kamu minta sama kuburan? Dia bilang, saya tidak minta sama kuburan. Saya tidak berdoa sama kuburan. Saya minta itu kepada Allah. Cuma melalui perantara mereka. Justru itulah tindakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Menjadikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala perantara yang demikian ini. Inilah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Tegas dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, baca, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan orang-orang musyrikin melakukan demikian. Mereka katakan apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami itu enggak beribadah kepada mereka. Cuma kami minta kepada mereka agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam akhir ayat itu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang pendusta lagi kafir. Menunjukkan apa? Tindakan yang demikian inilah tindakan yang tidak dibenarkan. Di mana mereka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlul khurafat ini, mereka memperbesarkan sebagaimana kita ketika apa? Meminta bantuan kepada penguasa. Ya, yang namanya kita sebagai rakyat yang tidak punya kedudukan, tidak sepantasnya apa langsung minta kepada penguasa, harus melalui apa? Perantara-perantaranya. Ia menyampaikan kita kepada penguasa tersebut. Ini kiat yang mereka lakukan. Namun kiat ini kaum muslimin, permintaan ini adalah permintaan yang dilakukan pula oleh mereka orang-orang musyrikin, dan itulah bentuk dari kesyirikan. Nah, yang banyak dari kaum muslimin tidak menyadarinya. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu ta'ala, wa li hadza yushabbihuna 'ala an-nasi wa yaqulun Allah jalla wa ala yaqulun ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila fadalla ala anna ittikhadha alwasa'ita min alkhalqi ila Allahi amrun mashru'un li anna Allah athna ala ahlihi. Kata mereka, orang-orang musyrikin atau ahlul khurafat tadi, ya, yang mendefinisikan wasilah itu dengan menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hajatnya kita, menyampaikan hajatnya kita, mereka menyamakan sebagaimana manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah. Mereka itulah orang-orang yang berdoa dan mencari kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasiilah. Kata mereka ahlul khurafat, ya, bahwasanya ayat ini menunjukkan kepada kita menjadikan wasilah, wasilah, perantara-perantara dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa taala, ini adalah amrul masyru', perkara yang disyariatkan. Kenapa? Di'anna Allah asna ala ahlihi, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang melakukan demikian itu. Wa fil ayati ukhra, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah wajahidu fi sabilih. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah oleh kalian menuju Allah itu alwasilah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata orang-orang kufar tadi, ya, mereka mengatakan dengan membawakan ayat ini, mereka mengatakan innallaha amarana an nattakhidha alwasilata ilayhi. Dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Menjadikan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, wal wasilatu ma'naha, maka wasilah itu maknanya ialah wasitatun, yakni perantara. Nah, hakadha yuharifuna al-kalima an mawadhi'i, kata beliau demikianlah ahlul khurafat al-muharifun, mereka memalingkan kalimat dari tempatnya. Jadi dari sini kaum muslimin rahimani wa rahmatullah menunjukkan kepada kita ahlul batil, ya, orang-orang yang menyimpang itu, mereka juga menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penyimpangan kebatilan yang mereka ada di atasnya. Asy-Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, tidaklah mereka ahlul batil atau ahlul bid'ah atau ahlul dhalal, orang-orang yang menyimpang, ketika dia membawakan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW pada kebatilan yang dia ada di atasnya, yang untuk apa? Membenarkan kebatilannya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka pada ayat tersebut atau dalil yang dia gunakan itu terdapat bantahan kepada dirinya sendiri. Sebagaimana ayat ini, ya, ya, mereka mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan bagi kita untuk menjadikan perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Mereka salah dalam memahamkan makna wasilah. Nah, yang dimaksud dengan wasilah perantara itu ialah sesuatu yang menyampaikan pada apa yang dituju. Sekarang, apakah mereka para nabi, apakah mereka orang-orang saleh yang telah meninggal dunia bisa menyampaikan hajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendengarkan permintaan kita? Nah, tidak mungkin. Ya, orang-orang yang telah mati tersibuk dengan urusan mereka, tidak ada lagi bisa mendengarkan ucapan kita, permohonan kita. Kalaupun mereka mendengar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka tidak akan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan tersebut. Walaupun dia adalah seorang nabi, ketika dia telah meninggal dunia, tidak ada daya dan upaya untuk apa? Membantu kita yang mati hidup untuk menyampaikan kita punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu. Maka menunjukkan kepada kita apa yang dimaknakan dengan wasilah menuju mereka, menurut mereka al-qurafat al-muharikun, dengan makna wasilah dengan demikian ini menjadikan perantara dalam hajatnya kita, doanya kita menuju Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang telah meninggal, orang-orang saleh yang telah meninggal, wali-wali Allah yang telah meninggal, maka ini merupakan wasilah yang batil yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, bahkan wasilah syirkiyah, wasilah yang mengandung unsur kesyirikan. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka penting bagi kita untuk mengetahui, ya, istilah atau makna kalimat menurut mereka para salaf, kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembalikan kepada mereka. Nah, maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, tindakan seseorang yang datang di kuburan orang saleh terus meminta kepada orang saleh tersebut untuk orang saleh tadi minta kepada Allah, maka ini adalah tindakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita enggak sujud sama dia, dia sudah dalam kuburan tersebut, tapi tindakan berdoa kepada mereka, ya, ini merupakan ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami dzikir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala beliau mengatakan, fal wasilatul masyru'ah fil Qur'an wa fis sunnati. Adapun al wasilah yang disyariatkan sebagaimana dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya at-ta'atul lati tuqarribu ila Allah. Yang dimaksud dengan wasilah ialah ketaatan, amaran ketaatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi Subhanahu wa taala, dan bertawassul yakni menjadikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, ya, dalam permintaan kita atau menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan sabab wasilah yang disyariatkan. Nah, jadi yang namanya wasilah itu apa? Amalan ketaatan. Yakni benar-benar sesuatu yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang telah meninggal dunia itu bisa mendekatkan kita yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadikan kita dekat dengan Allah itu amalan kita sendiri, ya, bukan orang saleh yang telah meninggal dunia, bukan wali Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggal dunia, namun apa? Amal saleh kita sendiri. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk bertawassul, yakni wasilah yang dibenarkan dalam syariat Islam ialah menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Dan milik Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yakni nama-nama yang paling tertinggi, puncak kebaikan, sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fad'uuhu biha." Maka gunakanlah nama-nama tadi, bertawassullah, jadikanlah nama-nama tadi kata Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah yang dibenarkan. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adab di dalam berdoa itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta kepada Allah dengan nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita tersebut. Meminta rezeki, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat, kemudian menggunakan nama yang sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Minta rezeki, ya Allah, wahai Rabb yang memberikan rezeki, ya Wahab, Rabb yang Maha Pemberi. Ya. Berdoa dengan demikian, menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah tawassul, wasilah atau tawassul yang disyariatkan. Bukan bertawassul dengan nama-nama orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wahai Kiai Fulan, wahai Syekh Fulan, ya, mintakanlah ampun kepada Allah untukku. Ini merupakan tindakannya orang-orang musyrikin. Ya, minta kepada orang yang meninggal dunia. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Baik, kata beliau, yang namanya wasilah menurut pandangan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah amalan ketaatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadhil wasilatul mashru'ah, inilah wasilah ya yang mashru'ah, yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, disyariatkan dalam agama kita. Amma tawassul, adapun tawassul atau wasilah berwasilah dengan makhluk, bil makhlukin ila Allah, bertawassul dengan makhluk atau menjadikan makhluk sebagai wasilah untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, fa huwa wasilatun mamnu'ah, itu merupakan wasilah yang terlarang. Ya, wasilatun syirkiyah, bukan hanya terlarang, juga itu bentuk wasilah atau tawassul yang sifatnya syirik. Ya, sifatnya apa? Syirik. Wa hiya allati ittakhadaha al-musyrikun min qabl, dan itulah bentuk kesyirikan, wasilah yang bentuknya syirkiyah yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin tempo dulu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Yunus ayat yang ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Kata mereka orang-orang musyrikin, ya, nam, ketika berdoa minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mereka mudarat, kemudaratan, wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberikan mereka kemanfaatan. Mereka mengatakan, wa yaqulun haula'i syufa'a'una 'indallah, mereka itu, yakni siapa? Orang-orang yang mereka jadikan wasilah tadi, perantara tadi dari kalangan orang-orang yang soleh yang telah meninggal dunia. Ya, kata mereka yang berdoa kepada orang soleh tadi, mereka itu yang orang-orang soleh adalah pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menjadikan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala awliya, wali-wali. Nah, kata mereka, mana butuhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut, ya, cuma kami nah menjadikan mereka agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadza huwa syirkul awwalin wal akhirin sawa'un bisawa'in. Tindakan yang demikian ini ya menjadikan antara kita dengan Allah itu perantara dari kalangan mereka orang-orang saleh ketika mau berdoa meminta kepada orang saleh untuk apa? Menyampaikan hajatnya kita. Minta kepada orang saleh yang telah meninggal apa? Untuk menyampaikan hajat kita, atau minta di kuburan Nabi untuk Nabi menyampaikan kepada Allah tentang apa yang kita inginkan. Kata beliau, tindakan yang demikian ini merupakan tindakan kesyirikan al-awwalin, orang-orang yang ada di zaman dahulu, ya, orang musyrikin di zaman dahulu, wal akhirin, dan juga pula orang-orang yang ada di zaman sekarang. Sawar bisawar, perbuatannya sama, yang beda zamannya. Nah, wa intamuhu wasilatan, walaupun mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan itu sebagai wasilah, kalian mau sebut itu wasilah, mau sebut itu amalan ketaatan, ya. Kalau tindakannya seperti itu, maka apa? Tidak merubah apa? Hukumnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan tertipu dengan nama. Namun lihat hakikatnya. Kenapa? Nama itu tidak bisa merubah suatu hukum. Baik. Seperti khamar contohnya. Ya. Kalau di sini kita bilang apa? Sopi. Mau dikasih nama ulmul khair, ya, hidupnya kebaikan, atau minuman penambah tenaga. Kalau hakikatnya itu memabukkan, ya haram. Mau dinamakan dengan nama-nama apapun, seperti uang riba, dinamakan dengan bunga dan semisalnya, ya, atau dinamakan dengan bonus. Kalau hakikatnya itu riba, ya haram. Nah, nama itu tidak berubah suatu hukum, namun dilihat hakikatnya. Nah, kata beliau, tindakan yang demikian menjadikan mereka orang-orang saleh yang telah meninggal dunia, ya, sebagai orang-orang yang menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan sekarang. Walaupun mereka menamakan itu sebagai wasilah, tidak bisa berubah hukum. Ya, syirik tetap kesyirikan. Dilihat hakikatnya, bukan namanya. Nah, kata beliau, fahuwa syirku bi'ayni, maka itulah bentuk syirik pada hakikatnya. Walaysa huwa alwasilatu allati syara'aha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak mungkin kesyirikan itu mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mengantarkan kepada Allah apa? Amalan ketaatan, amalan saleh. Nah, karena Allah lam yaj'al asy-syirka wasilatan ilaihi abada. Kata beliau, dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjadikan kesyirikan itu sebagai sesuatu yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Tidak mungkin Allah menjadikan sesuatu yang haram, sesuatu yang bentuknya syirik, ya, sesuatu amalan tersebut bisa menjadikan seseorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin. Mustahil. Ya. Wa innama syirku mub'idun 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, yang namanya kesyirikan itu menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Innahu may yusyrik billah faqad harama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga Allah Subhanahu wa taala, dan tempat kembali orang tersebut adalah neraka Allah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kamu bertemu Allah di neraka tidak mungkin. Ya. Tapi syirik itu menjadikan seseorang jauh dari rahmat Allah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadikan seorang hamba itu apa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahamilah makna wasilah atau tawassul sesuai yang dipahami oleh mereka para salafus salih. Nah, sehingga kita tidak terjatuh dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita menganggap itu sebagai amalan kita. Nah, kata beliau, fa kaifa yuj'alu syirk wasilatan ila Allah ta'ala Allahu amma yaqulun. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kesyirikan sebagai sesuatu yang menjadikan mengatakan hamba tersebut, dengan amalan tersebut bisa mengatakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Nah, ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, juga kepada kita batilnya wasilah yang disebutkan oleh mereka al-muharrifin, ya, dan muharrifin ahlul khurafat. Yang benar wasilah sebagaimana yang kita sebutkan, nah, menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sesuatu yang mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Amalan ketaatan, amalan saleh. Nah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita dalam beribadah.